Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan salah satu akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berkaitan dengan akhlak arifku, kelemah lembutan. Dan telah kita ambil beberapa bab yang menunjukkan tentang keutamaannya dan juga macam-macam arif, kelemah lembutan. Dan sekarang kita masuk pada bab setelahnya, pada hadis yang ke-475. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala babul khurqi عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Berkata al-muallif al-imam al-Bukhari رحمه الله تعالى bab yang berkaitan dengan al-khurq. Al-khurqu itu adalah diddur rifqi, ayat lawan daripada sifat arif, lawan daripada kelemah lembutan. Nah, maka setiap makna yang berlawanan dengan kelemah lembutan, dengan arif, ini di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-khurq, dengan al-khurq, sehingga masuk di dalamnya al-ajalah, keterburu-buruan, asyiddah, keras, kaku atau kasar, tidak hati-hati, sembrono atau sembarangan. Nah, ini makna al-khurq. Fal-khurq, maka al-khurq itu adalah adamul ihsan fit tasarruf, tidak adanya kebaikan di dalam berbuat atau melakukan sesuatu. Naam, ini makna al-khurq. Tidak bisa berbuat ihsan, berbuat baik di dalam dia mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Beda dengan arif yang memiliki makna yang bagus, yaitu kelemah lembutan, hati-hati. Naam, tidak terburu-buru. Maka al-khurq ini adalah lawannya, adalah lawan dari arif. Di sini beliau membawakan dua hadis. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan kuntu ala ba'irin fihi su'ubah, suatu ketika aku pernah menunggangi seekor unta, fihi su'ubah, yang padanya ada kesulitan, tidak jinak, sulit untuk ditunggangi, tidak mau apa? Nurut, tidak mau diajak berjalan hewan tunggangan tersebut. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'altu adribuhu, maka aku pukul ba'ir atau hewan tunggangan tadi, dipukul supaya mau jalan, supaya dia nurut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang melihat beliau menegurnya, beliau mengatakan alaiki birrifq, hendaknya engkau bersikap lemah lembut. Fa innar rifqa la yakunu fi syai', karena sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan membuatnya indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan kebalikannya, ketika kelemah lembutan itu tidak ada, ketika dicabut dari semua perkara, setiap keadaan dilakukan dengan kekerasan, dengan kekakuan, maka itu akan menyebabkannya dia menjadi jelek, akan menyebabkan sesuatu yang dikerjakan tersebut, yang dilakukan tersebut menjadi jelek. 6. Dan telah kita ambil hadis ini pada bab-bab sebelumnya dan penjelasan yang dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala tentang 6 keutamaan sifat arif, kelemah lembutan hendaknya ada pada diri seseorang, ada pada diri setiap muslim, karena itu akan mendatangkan keindahan, akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia dan akhirat tentunya, dan tentunya kadar kebaikan tersebut sesuai dengan kadar kelemah lembutan atau sifat arifku yang ada pada seseorang. Maka kebalikannya pula, ketika di situ ada sifat al-khurq, lawan daripada arif, sifat yang bertolak belakang dengan kelemah lembutan adanya di situ sifat al-khurq, maka tentunya dia akan mendapatkan kejelekan, mendapatkan 6 kehinaan, dan besar kecilnya kehinaan atau kejelekan tersebut tentunya sesuai dengan adanya sifat al-khurq pada orang tersebut. Qala Syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala fi hadzal haditsi bayanu hukmin maqrunin bi illatihi ala wa huwa al-iltizam bi khuluqir rifq fi ta'amuli ma'al ghair walau kana min bahimatil an'am. Maka di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, terdapat penjelasan suatu hukum itu diiringi dengan illahnya, dengan sebabnya. Nabi SAW menyebutkan hukum suatu perkara dibarengi dengan apa? Illahnya. Kenapa ini dihukumi halal atau ini dihukumi haram? Kenapa ini diperintahkan? Kenapa ini dilarang? Ada illahnya, ada sebabnya. Ala wa huwa al-iltizamu bi khuluqir rifq fi ta'amuli ma'al ghair. Ketahuilah bahwasanya hukum tersebut adalah al-iltizam, berpegang teguh dengan akhlak ar-rifq, kelemah lembutan di dalam bermuamalah, di dalam bergaul bersama orang lain. Walau kana min bahimatil an'am, meskipun bermuamalah tersebut atau bergaul tersebut dengan hewan ternak, bukan kepada apa? Manusia. Kita punya hewan ternak, punya binatang peliharaan, baik itu yang diambil manfaat nam sebagai tunggangan, atau diambil manfaat dagingnya atau telurnya, apapun itu bentuknya dari bahimatul an'am, binatang ternak. Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berlemah lembut, memiliki sifat arifku dengan mereka. Tidak boleh kita menzalimi, menyakiti, dan berbuat kasar atau jelek kepada orang lain, dan juga masuk di dalamnya kepada bahimatul an'am. Sebagaimana tadi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berlaku sedikit kasar dengan hewan tunggangannya yang tidak mau nurut, maka Nabi alaihi salatu wassalam langsung menegurnya. Apa sebabnya? Alasannya adalah qala wa illatuhu husnu aqibatil iltizami bihi wa su'i aqibati tarqihi. Dan illahnya atau sebab alasan syar'inya adalah karena bagusnya akibat dari berpegang teguh dengan sifat arif, kelemah lembutan, dan jeleknya akibat dari meninggalkan kelemah lembutan di dalam segala sesuatu. 6. Segala sesuatu ketika diiringi dengan kelemah lembutan, dengan sifat arifku, akan menjadikannya indah, akan mendatangkan kebaikan yang mungkin kebaikan itu tidak disangka-sangka oleh orang tersebut. Dan kebalikannya, akibat yang buruk, akibat yang jelek, yang akan didapatkan seseorang ketika dia tidak mau bersifat arif atau bahkan bersikap dengan sikap lawannya. Qala wa qataridu lil muslimi ba'dul qadaya allati la tanfa'u fiha illa shiddah fayazinuha bimizani syara' wa yanfuzuha fi hududih. Tapi terkadang di sana muncul 6 bagi seorang muslim sebagian keadaan atau sebagian kondisi yang mana tidak memberikan manfaat pada keadaan tersebut kecuali sikap keras atau kecuali di sana harus dilakukan dengan ketegasan. Fayazinuha bimizani syara', maka hendaknya dia menimbang sifat tegas tersebut, syiddah tersebut dengan timbangan syariat, dan kemudian dia bisa melakukannya, melaksanakannya dengan sesuai dengan batasan-batasan syariat. Naam, kalau di sana ternyata bisa atau tidak bisa dengan lemah lembut, butuh di sana dengan kekerasan atau sifat tegas, maka dia timbang dengan timbangan syariat. Naam, ketika itu pantas untuk dilakukan, maka hendaknya dia lakukan. Karena sebagaimana disebutkan asyiddatu fi mahalih hikmah, sifat keras atau sifat tegas ketika itu diletakkan pada tempatnya sesuai dengan kondisi yang menuntutnya, maka itu dinamakan dengan sikap hikmah, adalah sebuah hikmah. Naam, yang tidak hikmah adalah melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, selalu keras, atau yang di situ seharusnya bisa dilakukan dengan kelemah lembutan, tapi dia lakukan dengan kekerasan, maka ini tidak hikmah. Akan tapi ketika di sana ada ba'dul qadaya, ada sebagian kondisi dan keadaan yang menuntut untuk dilakukan di situ dengan ketegasan, maka itu diperlukan dan hendaknya dilakukan. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian kita lanjutkan yang kedua dari bab ini. Qala anil Bara ibni Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al asharatu syarrun. Hadis yang kedua dari bab Al-Khurq, beliau membawakan dari sahabat yang mulia Al-Bara ibni Azib. Dari sahabat Al-Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-asharatu syarrun. Al-asharah itu maknanya adalah syiddatul batar fil umuri wat ta'amul. Syiddatul batar fil umur wat ta'amul. Yaitu maknanya adalah terlalu bangga dengan dirinya. Naam, terlalu membanggakan diri dalam perkara-perkara dan ketika bermuamalah. Atau bisa juga disebut dengan apa? Al-ujub. Al-ijabu bin nafs. Naam, bangga diri. Selalu merasa dirinya apa? Lebih daripada yang lain. Ini disebut dengan al-asyarah. Dengan hamzah, bukan dengan ain. Kalau dengan ain apa? Asyaratun 10. Tapi ini dengan al-hamzah, al-asyarah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-asyaratu syarrun. Sifat terlalu bangga dengan dirinya, ini merupakan kejelekan. Naam, merupakan kejelekan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di dalam bab Al-Khuruq, di dalam makna Al-Khuruq atau bab yang berkaitan dengan Al-Khuruq. Karena sifat tersebut tentunya berlawanan dengan sifat kelemah lembutan, yang mana Al-Asyarah terlalu bangga dengan dirinya. Linila tajribu ala sahibiha illal akibatas sayi'ah, tidak akan mendatangkan kepada pelakunya melainkan akibat-akibat yang buruk. Wahya minal khuruqi fil insan, dan ini termasuk sifat al-khuruq, sifat yang jelek yang ada pada seorang muslim. Falihadza waradal muallifu al-imamul Bukhari hadzal hadis fi hadzal bab li'annahu min anwa'il khuruq. Oleh karena ini al-muallif al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini di dalam bab al-khuruq, karena al-asyarah terlalu membanggakan diri ini termasuk dari sifat al-khuruq yang bertolak belakang dengan sifat al-rifku, ay kelemah lembutan. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, dalla hadzal haditsu ala bayani hukmin wahid, wa huwa tahrimul asharati allati tufassaru bil batar, wal bataru huwa shiddatul marah, wa syarruhu khatir, wa awaqibuhu waqimah, wa huwa amalun qalbi yu'assiru ala sulukil insan, wa akhlaqihi wa tasarrufatihi. Kata syarih rahimahullah, hadis ini yaitu hadisnya Bara ibn Azib, menunjukkan tentang penjelasan suatu hukum, yaitu yang berkaitan dengan haramnya sifat al-asyarah. Apa itu al-asyarah? Allati tufassaru bil-batar, yang ditafsirkan dengan al-batar, wa huwa syiddatul marah, yaitu bangga yang terlalu pada diri seseorang. Nah, terlalu bangga dengan dirinya, merasa dirinya itu lebih daripada yang lain. Nah, sehingga timbulnya apa? Akan merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu lebih hina daripada dirinya. Makanya beliau menyebutkan di sini, wa syarruhu khatirun wa waqibuhu wakhimah. Yang namanya kejelekan dari sifat tersebut tentu sangat bahaya, dan akibatnya itu adalah sangat membinasakan. Dan ini merupakan amalan hati yang akan memberikan pengaruh bagi tingkah laku seseorang, akhlaknya dan perilakunya. Nah, ketika ada di dalam hati diri seseorang, dia sudah merasa bangga dengan dirinya, merasa lebih daripada orang lain, daripada saudara-saudaranya sama muslim, tentu ini akan menimbulkan akibat yang jelek, perilaku yang buruk. Itu tentunya akan nampak pada dirinya. Dia tidak mau mungkin merendah dengan orang lain, tidak mau bersikap tawadhu kepada orang lain. Nah, pasti itu akan nampak. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalam tingkah laku seseorang, akhlak najan juga perilakunya. Makanya beliau setelah itu menasihatkan, fal hadar al hadar ayyuhal muslimu min hadad da al jalib likulli bala. Maka hendaknya hati-hati, dan hati-hatilah engkau wahai seorang muslim dari penyakit ini. Ini penyakit apa? Penyakit hati, yang mana nam obatnya tentunya tidak akan didapatkan melainkan dengan menuntut ilmu asyari, membaca Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk di majelis ilmu, mendengarkan kalam para ulama, faedah-faedah yang disampaikan oleh seorang ustadz, seorang guru yang akan bisa menenteramkan hatinya, yang bisa sedikit demi sedikit akan menghilangkan enam penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya ketika dia telah terjangkiti dengan penyakit yang semisal ini. Qala min hadzal da'i al-jalib likulli bala. Naam, hati-hatilah engkau dari penyakit ini yang bisa mendatangkan berbagai macam mara bahaya. Wa alaika bil ilzami nafsika bit tahalli bit tawadhu walinil janibi li ikhwanikal muslimin tadfar bi mawaddatihim lak wa da'watihim at-thayyibah. Maka wajib bagimu untuk berpegang teguh, naam, untuk menghiasi dirimu dengan sikap tawadhu. Jangan sampai ada sedikit pun sikap ujub yang ada pada dirimu. Hendaknya dirimu dihiasi dengan sikap at-tawadhu, rendah hati, mudah menerima kebenaran. Ketika salah diingatkan oleh saudaranya, hendaknya dia mudah menerima. Ucapkan jazakallahu khair kepada saudara yang telah mengingatkan. Naam, ini seharusnya akhlak seorang muslim. Walinil janib li ikhwanikal muslimin, dan hendaknya engkau memiliki naam kelemah lembutan dengan saudara-saudaramu sesama muslim, maka engkau akan talfar, mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan rasa cinta mereka kepada dirimu dan doa-doa yang baik dari mereka untuk dirimu. Naam, ketika sudah disukai, disenangi oleh saudara-saudara yang sama muslim, karena ini si fulan ini punya akhlak yang mulia, orangnya rendah diri, tentu saudara-saudaranya akan menyukainya, akan mencintainya. Naam, dan tentu juga saudaranya akan mendoakan kebaikan untuk dirinya. Idil muslimu fi hajatin ila du'ai ikhwanihi lahu hayyan wa mayyita wa fi hali syiddati war raha. Karena seorang muslim sesungguhnya dia itu adalah sangat sangat butuh kepada doa saudara-saudaranya untuk dirinya, baik dalam keadaan hidup, terlebih lagi ketika telah dia telah meninggal dunia. Nah, masing-masing kita butuh kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita sama muslim, butuh penguat, butuh doa yang baik dari saudaranya. Nah, ketika di dalam masa hidup untuk sama-sama istiqomah di atas al-haq, di atas jalan kebenaran sampai meninggal dunia, dan terlebih nanti ketika telah meninggal dunia berpisah dengan alam dunia ini, butuh doa kebaikan dari saudara-saudaranya sesama muslim. Wa fi hali syiddati war raha, dan kita juga tentu butuh doa dari saudara sesama muslim, baik dalam keadaan genting maupun dalam keadaan lapang. Qala wa ma a'zamu ajri ad-du'a'i bi dhahril ghaibi lid-da'i wal mad'u'i lahu. Dan sungguh betapa besar, kata beliau rahimahullahu taala, pahala berdoa. Naam, mendoakan kebaikan dengan dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, bagi orang yang berdoa maupun orang yang didoakan. Naam, ketika kita mendoakan saudara kita dalam keadaan saudara kita tidak mengetahui bahwasanya dia kita doakan doa-doa kebaikan, maka kita sebagai orang yang berdoa dan juga orang yang didoakan itu akan mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Naam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan inda Abi Dawud min hadis Abi Darda radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a li akhihi li dhahril ghaib, barang siapa yang mendoakan kepada saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimislih, maka malaikat yang telah diutus untuknya dia akan mengatakan amin, ayat semoga Allah mengabulkan doa tersebut, ayat doamu. Naam, ketika engkau mendoakan, ya Allah berikanlah kesehatan untuk saudaraku si fulan, lancarkanlah rizkinya, naam, berikanlah hidayah kepadanya, maka malaikat mengucapkan apa? Amin, semoga Allah mengabulkan. Dan malaikat juga menambahkan, walaka bimislih, dan untukmu yang semisal dengannya. Berarti apa? Dia sama saja mendoakan dirinya sendiri dengan kebaikan yang itu diaminkan oleh malaikat yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan untuk seorang muslim yang dia mau mendoakan kebaikan untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya. Doa-doa kebaikan banyak tentunya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik doa itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kita masing-masing. Kita panjatkan doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan permohonan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, maka malaikat akan mendengarnya dan mengucapkan amin, mengucapkan amin dan juga mendoakan yang seperti itu untuk diri kita, diri orang yang mendoakan kebaikan tadi. Nah, ini keutamaan dari mendoakan saudara yang dengan kebaikan sebagaimana disebutkan oleh Syarih rahimahullah. Dan dengan ini kita telah selesai dari bab-bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan arifku atau kelemah lembutan. Adapun bab yang setelahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.